Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini yang sebenarnya kita akan melanjutkan kajian dari kitab Sahih Imam Al-Bukhari dari kitab Ar-Riqaq, kita menyempatkan waktu kita pada malam hari ini untuk membacakan sebuah faedah yang kita nukilkan dari apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari kitab Fadlul Islam, yang kita nukilkan di dalam salah satu apa yang disebutkan oleh beliau, yaitu athar Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu. Hadis atau athar Ubay bin Ka'ab ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak fi kitab Az-Zuhad, di dalam kitab Az-Zuhad, dan diriwayatkan oleh Abdullah ibn al-Imam Ahmad, yaitu putra Al-Imam Ahmad, di dalam Zawaid Kitab Az-Zuhad. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya atau yang dikenal dengan Al-Hilyah. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yaitu sahabat yang mulia, sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan di dalam athar ini, qala alaikum bisabili was sunnah, wajib atas kalian untuk meniti jalan yang lurus dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas kalian untuk meniti jalan yang lurus ini dan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahu laisa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin dhakara ar-rahmana fafadat 'ainahu min khasyatillah. Dan sesungguhnya tidaklah seorang apabila dia berada di atas jalan yang lurus, berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan di atas petunjuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, fafadat 'ainahu, maka kemudian dia menangis karena mengingat Allah tersebut ketika dia berzikir kepada Allah tadi, min khasyatillah, karena takut dia karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fatamassahun nar, maka api neraka tidak akan menyentuh dirinya. Walaysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana faqsha'arra jilduhu min khasyatillah illa kana mithluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha. Maka tidaklah demikian juga seorang ketika dia berada di atas jalan yang lurus, di atas kebenaran, dan di atas sunnah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, Yang kemudian dia mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kulitnya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha. Kecuali permisalan orang yang seperti ini adalah semisal dengan keadaan pohon yang daun-daunnya telah mengering. Fabainahuma kadzalik id asabatha ar-rihu fatahata anha waraquha. Maka tatkala keadaan pohon tadi yang demikian banyak daun-daunnya dalam keadaan kering, kemudian diterpa oleh angin, maka angin tersebut atau daun-daun yang kering tadi kemudian akhirnya gugur, rontok, disebabkan karena tiupan atau terpaan angin tersebut. Illa tahata anhu dunubuh kama tahata an hadhi syajarati waraquha. Maka demikian juga keadaan orang tadi yang dia berada di atas jalan yang lurus dan di atas petunjuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti tadi, kemudian hatinya bergetar, tubuhnya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana permisalan pohon tersebut, maka demikian juga keadaan dirinya ketika dalam keadaan di atas petunjuk, di atas sunnah tadi, maka demikian pula akan gugur dosa-dosa yang ada pada dirinya sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohon tadi. Wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin. Dan sesungguhnya bersikap sederhana, bersederhana, tidak melampaui batas, fi sabilin wa sunnatin, ketika dia berada di atas jalan yang lurus ini, ketika dia menempuh jalan Islam yang lurus ini dan di atas petunjuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Maka itu lebih baik kesederhanaan dia, bersederhananya dia di dalam amalan tersebut, ketika dia berada di atas jalan yang lurus tersebut, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada dia bercapek-capek, bersungguh-sungguh dalam perkara-perkara yang menyelisih jalan yang lurus ini dan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah, sengaja pada malam hari ini kita meluangkan waktu kita untuk saling mengingatkan dari apa yang diwasiatkan oleh sahabat yang mulia ini, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menasihatkan dengan nasihat yang sangat mulia, sangat agung, yang sungguh di dalam apa yang beliau sebutkan di sini adanya faedah yang sangat besar, yang sungguh kita semuanya sepantasnya untuk kemudian merenungi dari apa yang disampaikan oleh beliau di sini. Disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ketika mensyarah, menjelaskan dari athar Ubay bin Ka'ab ini, beliau mengatakan, yaqulu innal insana idza kana ala sabilin sahihin wa ala sunnatin thabitatin 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ketika mensyarah, menjelaskan athar ini, beliau mengatakan, sesungguhnya manusia apabila dia berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan Islam ini, karena sungguh jalan Islam ini adalah jalan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, yang tidak ada jalan yang bercabang di sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Berbeda dengan jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang bengkok, sebagaimana yang pernah mungkin kita lalui terkait dengan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan inilah jalanku yang lurus. Jalan Islam inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian kemudian mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi. Jalan yang berada di atas atau yang di samping kanan ataupun samping kiri. Jalan yang berbelok ke kanan maupun ke kiri. Fatafarraqu bikum an sabilih. Niscaya kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi, bukan jalan yang lurus, maka niscaya kalian akan terpecah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana Rasulullah ketika itu menggaris dengan satu garis lurus, yang kemudian di samping garis lurus tadi, kemudian beliau menggaris garis yang sangat banyak di samping kanan dan sebelah kiri jalan yang lurus tadi. Jadi beliau menggaris dengan garis yang lurus, kemudian di samping kanan dan samping kiri jalan tersebut, beliau menggambarkan adanya jalan-jalan. Kemudian beliau mengatakan, fafikul lisabilin syaitanun yadu'u ilaih. Dan di setiap jalan-jalan yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri tersebut, yang sangat banyak tadi, itu ada setiap, pada setiap jalan tersebut ada syaitan yang mengajak kepada jalan-jalan kesesatan tadi, atau jalan-jalan yang ke kanan maupun yang ke kiri tersebut. Jalan yang ke kanan dan yang ke kiri itulah jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan penyimpangan. Bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang benar. Kata Rasulullah apa? Fafi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Maka setiap pada jalan-jalan tadi yang ada di samping kanan dan samping kiri tersebut, itu ada syaitan yang mengajak manusia kepada jalan tersebut. Kemudian Rasulullah membacakan ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Sesungguhnya inilah jalan yang lurus, yaitu jalan yang lurus tadi yang digambar oleh Rasul dengan garis lurus. Maka ikutilah jalan tersebut. Fala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang ada di sebelah kanan maupun sebelah kiri tadi. Yang kata Nabi, pada setiap jalan ada syaitan yang mengajak, mari, mari kepada jalan kami. Maka benarlah jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan penyimpangan itu adalah jalan yang menggiurkan hawa nafsu, menggiurkan syahwat. Sedangkan jalan yang lurus begitu banyak rintangannya. Setiap jalan diuji dengan adanya, atau setiap persimpangan jalan tersebut ada syaitan yang mengajak kepada jalan yang berbelok, yang mengajak kepada jalan-jalan penyimpangan. Kata Rasulullah SAW, wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan yang ada di samping kanan dan samping kiri tersebut, jalan-jalan yang sangat banyak tadi. Di sini juga menunjukkan bahwasanya jalan yang lurus hanyalah satu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan apa? Dengan bentuk tunggal, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus. Ya. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang sangat banyak. Sehingga kata para ulama, disebutkan dengan jama' as-subulu di situ, menunjukkan jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan kesesatan itu ada sangat banyak. Dan setiap jalan tersebut, ada syaitan yang mengajak manusia kepada jalan-jalan mereka tadi. Jalan-jalan yang begitu menggiurkan. Yang satu berwarna A, yang satu B, yang satu C, yang satu D. Dengan berbagai warna, dengan berbagai bentuk. Yang menggiurkan syahwat manusia. Menggiurkan hawa nafsu manusia. Ada yang mengajak manusia dari sisi syahwat. Ada yang mengajak manusia dari sisi, ya, mengajak manusia kepada jalan yang ditutupi dengan seolah-olah itu adalah kebaikan, pada dasarnya itu adalah penyimpangan. dengan berbagai bentuknya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama, di antaranya menjelaskan tentang apa makna as-subul di sini, mereka mengatakan al-bida'u wasyubuhat. Maka as-subul tadi yang disebut dengan bentuk jamak yang menunjukkan banyak jalan, itu maknanya adalah di dalam bahwasanya jalan tersebut adalah jalan-jalan al-bida'u wasyubuhat. Jalan-jalan yang terkandung padanya berbagai perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan di dalamnya penuh dengan berbagai kerancuan-kerancuan. Maka dikatakan oleh Al-Imam Mujahid bin Jabir, beliau ketika mentafsirkan apa yang dikatakan as-subul, beliau mengatakan qala al-bida'u wasyubuhat. Yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan tadi yang banyak tadi, yang di samping kanan, samping kiri, jalan yang lurus tersebut, itu adalah al-bida'u wasyubuhat. Jalan-jalan yang penuh di dalamnya dengan berbagai perkara-perkara baru, yang diada-adakan oleh manusia, yang tidak pernah ada contohnya dalam syariat Islam. Perkara baru dalam ibadah, perkara baru dalam agama. Wasyubuhat, dan berbagai kerancuan-kerancuan yang kerancuan di dalam berpikir, di dalam agama ini, yang merusak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab tadi, kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus ini sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ini juga apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Inilah jalan Islam. Maka kebenaran hanyalah satu. Tidaklah kebenaran itu berbilang. Sehingga salah kemudian ada sebagian orang mengatakan, oh kita menerima kebenaran dari semua kelompok. Kita mengambil kebaikan dari kelompok A, kita mengambil dari kelompok B, kita mengambil dari kelompok Alan, kelompok Fulan. Tidak demikian Islam. Karena Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan Islam ini telah sempurna. Tidak butuh adanya penambahan maupun pengurangan. Tidak butuh adanya revisi. Tidak butuh dengan apa yang mereka ucapkan bahwasanya Islam itu tidak relevan lagi pada zaman sekarang ini, sehingga butuh untuk adanya upaya memperbaiki Islam tersebut. Ditambahi dengan apa yang mereka katakan dengan studi kritis, ya. Ditambahi dengan apa yang mereka katakan, ya, di dalam ucapan-ucapan mereka perlu dikaji ulang, perlu dibeginikan, perlu dibegitukan, karena tidak sesuai dengan zaman dan masa. Ya. Maka Islam adalah agama yang telah sempurna, tidak butuh dengan adanya penambahan maupun pengurangan. Allah telah menegaskan dalam surat Al-Maidah yang sering kita mendengarnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atsamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan telah aku ridai bagi kalian, ya, Islam ini sebagai agama bagi kalian. Sampai-sampai kata Imam Malik rahimahullah, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Maka pada hari tersebut ketika turun ayat tadi, bukan termasuk bagian dari agama, ya. Maka fama lam yakun yawma idzin dinan, maka ketika turunnya ayat tersebut bukan termasuk bagian dari agama, fala yakunul yawma dinan, maka pada hari ini, maka demikian juga itu bukan termasuk bagian dari agama. Karena apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah selesai. Terkait dengan perintah maupun larangan telah selesai. Dengan turunnya ayat tersebut. Maka tidak butuh adanya perintah baru yang diada-adakan oleh manusia. Atau perkara-perkara yang dianggap baik di dalam agama. Menurut pandangan manusia yang kemudian dimasukkan dalam Islam, tidak perlu adanya perkara-perkara tambahan tadi. Ya. Maka demikian juga di dalam masalah larangan. Maka sudah cukup itu semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan apa-apa yang berkaitan dengan perintah maupun larangan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam athar Ubay bin Ka'ab ini beliau mengatakan, wajib atas kalian wahai manusia untuk berpegang kepada jalan yang lurus ini. Dan apa yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama ini, yaitu sunnah beliau. Dan di sini menunjukkan keutamaan orang yang dia beramal saleh dalam keadaan berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan seorang yang beramal saleh tapi dia berada di atas jalan yang lurus dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesederhanaan dia di dalam beramal saleh, besederhananya dia di dalam beramal saleh itu lebih baik baginya. Ketika dia berada di atas sunnah tersebut, dia bersederhana, itu lebih baik daripada dia bersungguh-sungguh, bercapek-capek, tapi ternyata tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana yang warid disebutkan dalam athar para sahabat yang lainnya, seperti Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, demikian juga sahabat yang lainnya, beliau mengatakan, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Seorang yang bersederhana atau perbuatan bersederhana di dalam sunnah atau di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada bercapek-capek, bersungguh-sungguh, tetapi dalam perkara-perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini. Bercapek-capeknya dia di dalam, atau bersederhana dia di dalam puasa, ya, di dalam sholat malam, di dalam ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, ya. Dia dalam keadaan mencocoki bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada dia bercapek-capek sampai mungkin tidak tidur semalaman suntuk, ataupun dia sampai menguras hartanya untuk menginfakkan, mensedekahkan dalam perkara-perkara yang ternyata mendukung perkara-perkara yang tidak pernah ada bimbingannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keadaan yang seperti itu, yaitu bersederhananya dia di dalam sunnah tadi, itu adalah lebih baik daripada seorang yang bersungguh-sungguh tetapi dalam perkara yang menyimpang, dalam perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menyebutkan di dalam Majmu' Fatawa, yang tepatnya di dalam Al-Fatawa Al-Kubra, beliau mengatakan, qala fa afdhalul jihadi wal 'amalus salih ma kana atwa lirabbi wa anfa lil 'abdi fa idza kana yadurruhu aw yamna'uhu mimma huwa anfa minhu lam yakun dzalika salihan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahkan seafdal-afdal jihad fi sabilillah. Beliau di sini memberikan contoh, gambaran. Kenapa digambarkan dengan jihad? Karena jihad adalah merupakan dzarwatus sanamil Islam, puncak amalan tertinggi dalam Islam. Ini adalah perkara yang harus kita yakini. Ya, tentunya jihad yang sesuai dengan ketentuan syariat Allah. Bukan jihad ala mereka para teroris yang mengatakan itu jihad, tapi hakikatnya itu adalah aksi teror, bahkan terhadap kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Bukan demikian yang dikatakan jihad. Ya. Maka kata beliau ketika menyebutkan tentang salah satu dari amalan yang tinggi di dalam Islam ini, bahkan dikatakan dzarwatus sanamil Islam, puncak amalan tertinggi dalam Islam. Kemudian bahkan seafdal-afdal jihad dan amal saleh, maka na atwa lirabbi wa anfa'a lil 'abdi, yang amalan tersebut adalah amalan yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai amalan-amalan yang sifatnya sunnah, atau amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, atau amalan tersebut memberikan manfaat kepada hamba tadi, maslahatnya, kebaikannya adalah kembali kepada hamba tadi. فَإِذَا كَانَ يَدُرُّهُ أَوْ يَمْنَعُهُ مِمَّهُ أَنْفَأْ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ صَالِحًا. Apabila justru memadaratkan hamba tersebut, amalan-amalan tadi, dari amalan-amalan soleh, tetapi justru malah memadaratkan atau menghalangi dia dari apa yang lebih bermanfaat dari amalan-amalan tersebut, maka tidaklah hal tersebut dianggap sebagai amalan soleh. Maksudnya bagaimana? Yaitu suatu amalan yang pada dasarnya amalan soleh, tetapi apabila amalan tersebut diamalkan dengan keluar dari koridor yang dibimbingkan dalam syariat Allah, keluar dari koridor yang telah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad SAW, melampaui batas dia, bersikap ghulu, yang sikap ghulu, sikap ekstrim, berlebihan, yang keluar dari jalurnya, keluar dari bimbingan yang telah ditetapkan oleh Nabi, inilah sikap ghulu yang sebenarnya. Inilah sikap ekstrim yang sebenarnya. Bukan sebagaimana apa yang digambarkan oleh media, yang namanya ekstrim itu orang yang ya berpegang teguh dengan sunnah, dia berjenggot, dia memakai pakaian muslim, berjubah, memakai pakaian di atas mata kaki, wah ini berarti orang ekstrim. Bukan demikian. Ya. Tetapi yang dikatakan ekstrim bersikap ghulu adalah dia melakukan suatu amalan melampaui batas dari bimbingan yang telah ditetapkan dalam syariat ini, yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia keluar dari koridor tersebut. Seperti misalnya seorang yang dia beramal dengan suatu amalan ibadah yang Nabi SAW membimbingkan dalam amalan ibadah tersebut, tubuh seorang hamba butuh adanya istirahat. Seperti sholat malam misalnya. Sholat malam, maka tubuh kita pun memiliki hak untuk istirahat, untuk tidur pada malam hari. Tapi ada seorang kemudian berlebihan dia, sholat semalam suntuk, tidak tidur. Ya. Mungkin seorang menganggap, ini amalan ibadah sunnah. Tetapi ketika dia melampaui batas, tidak sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh Nabi, maka inilah yang dikatakan berlebihan, melampaui batas. Ya. Bahkan bisa jadi mungkin dengan menambahi dengan apa-apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dalam ibadah-ibadah tersebut. Ya. Atau menempatkan pada kaifiyah atau tata cara yang tidak pernah dibimbingkan oleh Nabi. Ya. Asalnya ibadah, asalnya perbuatan tersebut adalah amal soleh atau ibadah. Dia berzikir misalnya. Zikir adalah amalan sunnah, amalan ibadah. Bahkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berzikir dengan zikir yang banyak. Tetapi bukan berarti dengan zikir yang banyak di sini adalah zikir yang melampaui batas dari bimbingan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Di dalam masalah zikir, sebagian orang kemudian menetapkan zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya. Bahkan dengan berbagai keyakinan-keyakinan yang tidak pernah ada dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan zikir dengan bahwasanya ditetapkan pada malam tertentu. Ya, berzikir hanya pada malam tertentu atau hari tertentu. Misalnya malam Selasa Kliwon misalnya. Ya, kalau orang Jawa misalnya khusus ibadah tersebut untuk memuliakan malam Selasa Kliwon misalnya. Ya, orang-orang Kejawen. Ya. Atau waktu-waktu tertentu, hanya itu saja. Apakah kemudian kita tanyakan, apakah Nabi Muhammad SAW mengamalkan yang seperti ini? Menghususkan ibadah pada malam yang tidak pernah dikhususkan caranya tersebut oleh Nabi SAW? Maka tentunya dia akan menjawab tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi. Tidak boleh kemudian kita membuat perkara-perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka kita kembali kepada amal soleh tadi, yang perkara-perkara tersebut keluar dari jalurnya, yang pada dasarnya zatnya adalah ibadah, amal soleh, tetapi apabila dia melampaui batas yang tidak pernah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu kata beliau falam yakun dzalika salihan. Maka yang seperti ini tidak dinilai sebagai amal soleh lagi. Ya. Kenapa? Karena syarat diterimanya amalan telah kita ketahui bersama, syarat mutlak diterimanya ibadah harus yang pertama ikhlas karena Allah. Tapi tidak cukup hanya ikhlas saja kan? Yang kedua, syarat yang kedua yang harus dipenuhi dia juga harus mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amal ibadah tadi. Baik dari tata caranya, kaifiahnya, baik dalam bentuknya, ya. Dan demikian juga dalam rincian-rincian yang ada dalam amal ibadah tersebut. Harus benar-benar mengikuti yang telah dibimbingkan Nabi Muhammad. Enggak boleh kemudian dia memiliki pemikiran sendiri, wah saya karena hari lahir saya malam Jumat Kliwon misalnya, ya, maka saya akan mengadakan ibadah pada malam tersebut. Apakah ini datang dari Nabi? Tentunya tidak. Maka tidak sepantasnya seorang kemudian berani kemudian membuat atau mengada-adakan perkara baru dalam ibadah ini. Karena dia menganggap itu sebagai ibadah, menganggap itu sebagai amal saleh. Sehingga sebagian orang menganggap, loh, kenapa kamu larang saya ini sholat kok, saya ini adalah ibadah, ini amalan-amalan zikir ini, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, tapi caranya, kaifiahnya, bentuk rincian-rinciannya, apakah itu datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang perlu kita koreksi bersama. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan dalil terkait dengan apa yang beliau sebutkan tadi tentang kisah di mana ada sebagian para sahabat ketika itu mendengar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat bersemangat dalam beribadah. Sampai-sampai telapak kaki beliau itu bengkak karena sholat malam. Hatta tatarramma qadamah, sampai kaki beliau itu bengkak karena ibadah beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau itu apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Telah diampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Siapa di antara kita yang seperti ini? Tidak ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau demikian keadaannya. Sampai ketika ditanya, "Wahai ya Rasulullah, kenapa kamu amalkan seperti ini? Kenapa kamu melakukan seperti ini?" Beliau menjawab dengan jawaban, "Afala akuna abdan syakura?" Afala akunu abdan syakura? Apakah tidak boleh kemudian aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Ini jawaban beliau alaihi salatu wassalam. Ketika mendengar kisah ini atau berita tentang ibadahnya Nabi tadi, kemudian tiga orang sahabat tersebut atau tiga orang yang datang kepada Nabi tadi merasa kecil ibadah mereka dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waduh, sangat kecil ibadah kami, sangat sedikit. Padahal kita ini belum ada jaminan sebagaimana yang telah dijamin pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai-sampai di antara mereka yang pertama mereka mengatakan, fa'ana aqumul laila wala arkut. Maka aku akan berazam, bertekad untuk sholat malam semalam suntuk, tidak, dan aku tidak akan tidur. Dalam rangka apa? Biar dia beribadah semalam suntuk. Masa sayang yang belum dijamin seperti ini, ya, masa di ibadahnya biasa-biasa, yang Nabi saja sudah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan akan datang, beliau ibadahnya seperti itu, masa saya? Ya, ini pikiran manusia. Ya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan, fa'ana asumu wala uftir. Kalau begitu saya akan berpuasa terus menerus dan aku tidak akan berbuka. Ya. Maksudnya di sini ada sebagian mengatakan bahwasanya dia puasa dahar. Puasa dahar itu puasa ngebleng misalnya apa ya? Tidak berbuka lagi, tidak ada buka. Berpuasa tapi terus. Besoknya sampai sahur lagi. Ya, enggak berbuka dia. Padahal berbuka puasa adalah bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, orang tersebut mengatakan, kemudian dia mengatakan, fala atazawwaj, aku akan atafarraq fil ibadah wala atazawwaj au kama qala. Aku akan berkonsentrasi dalam ibadah dan aku tidak akan menikah. Karena anggapan manusia dengan dia tidak menikah, dia akan konsentrasi, akan fokus dalam ibadah tadi. Sebagaimana mungkin sebagian ahli ibadah, sampai-sampai ya ahli ibadah yang tentunya keluar dari jalan yang lurus, ya, menyimpang, sebagaimana para rahib atau para pendeta, ya, mereka beranggapan bahwasanya kalau menikah itu akan mengganggu ibadah mereka, sehingga mereka tidak menikah sampai mengkebiri diri-diri mereka sendiri. Na'udzubillah. Ya, biar tidak ada syahwat terhadap para wanita. Ya. Maka bagaimana bimbingan Rasul ketika mendengar ada yang mengatakan seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu marah. Beliau mengatakan, "Antumul ladzi qultum kadza wa kadza?" Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian dan demikian? Yang mengatakan aku akan sholat malam dan tidak akan tidur. Aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Aku akan konsentrasi dalam ibadah dan tidak akan menikah. Apakah demikian kalian yang mengatakan? Apakah demikian yang kalian katakan? Kemudian beliau mengatakan, "Fawallahi inni ahsyakum lillah wa atqakum lah." Sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang paling takut kepadanya dan paling bertakwa kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam hamba Allah yang dimuliakan dengan ketakwaan, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni usalli wa arkudu wa asumu wa aftiru wa atazawwajun nisa. Tetapi toh demikian aku pun sholat malam, tetapi aku pun tidur. Karena tubuh kita memiliki hak untuk istirahat. Wa asumu wa uftiru, dan aku berpuasa dan aku berbuka. Tidak puasa tanpa berbuka. Ya. Karena berbuka ini adalah bagian dari sunnah beliau alaihi salatu wasalam. Mungkin seorang mengatakan, "Loh, saya masih kuat." Ya. Saya walaupun nanti ketemu dengan sahur yang besok harinya lagi masih kuat. Tapi apakah ini bimbingan Rasul dalam ibadah? Ternyata Rasulullah mengatakan tadi, "Walakinni asumu wa uftiru." Tetapi aku berpuasa dan aku pun berbuka. Ya. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalun nas bi khairin ma mastajalul fitra." Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa manusia itu dalam atau berada di atas kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka. Ketika sudah masuk waktu tenggelamnya matahari, masuknya maghrib, maka bersegera berbuka dan tidak menunda-nunda. Ini adalah bagian dari apa? Kebaikan. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita-wanita. Beliau menikah. Dan ini merupakan bagian dari sunnah beliau alaihi salatu wasalam untuk menjaga kehormatan manusia agar tidak terjatuh dalam keharaman, dalam perbuatan zina, perbuatan keji dan mungkar. Kemudian beliau menutup dalam hadis tersebut, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Dan barang siapa yang benci, tidak suka dengan sunnahku ini, tidak suka dengan jalan petunjukku ini, falaysa minni, maka dia bukan termasuk dari golonganku, bukan termasuk orang yang berada di atas petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Mungkin dalam pikiran manusia, "Loh, sholat malam masa dilarang? Sholat malam terus menerus semalam suntuk, berpuasa tidak berbuka. Loh, ini kan ibadah, masa dilarang saya berpuasa? Masa saya dilarang sholat malam? Masa saya dilarang untuk fokus dalam ibadah dalam keadaan saya tidak menikah?" Bukan itunya, bukan sholatnya, bukan puasanya yang dilarang. Ya, tetapi kaifiyah, tata caranya, apakah itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang demikian bimbingan dari beliau alaihi salatu wasallam? Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin diterima amal soleh, amal ibadah kita, maka kita senantiasa di dalam amal ibadah tersebut berada di atas bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita membuat perkara-perkara baru. Mungkin dari sisi manusia itu dianggap baik, tetapi apakah baik menurut syariat? Apakah baik itu menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Kita koreksi semua, kita cocokkan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada ya sudah, kita siap untuk dikoreksi, kita harus tunduk. Jangan kemudian wah, masa sih, masa enggak boleh. Buktinya banyak yang mengamalkan apa yang saya perbuat ini. Bukan kriteria penilaian benarnya suatu perkara karena diamalkan banyaknya manusia, bukan itu. Bahkan Allah mencela ya, kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, mayoritas orang-orang yang ada di muka bumi ini. Sampai-sampai Allah menyebutkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya kalian mengikuti kebanyakan mayoritas apa yang ada di muka bumi ini, kalian atau mereka itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah banyak menyebutkan celaan terhadap orang-orang yang bentuknya mayoritas seperti ini. Mayoritas dalam keadaan apa? Sesat. Dalam keadaan menyimpang. Bukan itu titik tolak atau tolak ukur kebenaran, bukan itu. Tolak ukur kebenaran apakah cocoknya dia di dalam beramal tadi sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul. Dari siapapun dia yang mengamalkan amalan tersebut. Tidak peduli apakah pangkat dia, jabatan dia, kedudukan dia. Selama itu adalah mencocoki Al-Quran wa sunnah, itulah kebenaran. Bukan karena wah ini yang mengucapkan adalah tokoh agama. Masa enggak mungkin dia mengatakan ucapan yang salah, enggak mungkin. Loh, manusia itu enggak maksum ya akhi, wahai saudaraku. Yang maksum inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan manusia bisa diambil dan bisa ditolak dengan apa? Dicocokkan kepada apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita semuanya harus siap dikoreksi. Kalau ternyata apa yang diucapkan oleh manusia tersebut menyimpang, menyelisih dari apa yang telah datang dari Al-Quran maupun Sunnah, ya jangan diikuti. Ya. Karena inilah yang kebanyakan manusia jatuh dalam penyakit fanatik buta. Fanatisme. Baik kepada orang tertentu maupun golongan tertentu. Yang inilah sumber perpecahan yang ada pada umat Islam. Sehingga umat Islam bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Kenapa? Karena adanya fanatisme terhadap masing-masing di antara golongan tersebut. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kebenaran yang mutlak, fanatisme yang mutlak adalah dikembalikan kepada apa? Kebenaran yang datang dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang ada pada kelompok tertentu tersebut. Bukan yang ada pada ADART, organisasi tertentu. Ya. Kalau yang ada pada organisasi tersebut atau yang diucapkan tokoh tersebut menyimpang, maka tentunya kita tidak mengikuti ucapan tersebut. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man istabana sunnatun an Rasulillah. Maka barang siapa yang telah jelas datang sunnah itu di hadapannya, fala yahillu li ahadin, maka tidak halal bagi seorang pun ayyada'aha li kauli ahad, untuk meninggalkan sunnah tadi dengan sebab karena dia mengambil dari ucapan di kalangan manusia selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pada kesempatan malam hari ini, sehingga kita bisa simpulkan dari apa yang kita baca dari atsar Ubay bin Ka'ab, bahwasanya kita dibimbingkan untuk meniti jalan yang lurus, jalan Islam ini, dan jalan yang telah ditempuh oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan barang siapa yang dia berada di atas jalan yang lurus dan dia berada di atas jalan sunnah tadi, kemudian dia beramal soleh baik dengan zikir maupun dengan amal-amal ibadah yang lain, maka amalan tersebut akan diterima di sisi Allah, bahkan akan menjadi sebab gugurnya dosa-dosa yang ada pada dirinya. Berbeda dengan orang yang menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan seorang yang bersederhana di dalam amal ibadah tapi dia mencocoki petunjuk Allah dan Rasulnya, itu adalah lebih baik daripada dia bersungguh-sungguh, berlebih-lebihan atau bercapek-capek dalam perkara-perkara yang tidak pernah ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara baru dalam agama yang dikatakan oleh Ar-Rasul dalam hadis Aisyah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.